Sarang uyut abiasa nepi ka nyecep kana ceulik kawula geningan papatah-papatah na luar biasa timbalan mana ari badega. Aya badega teh aneh teh memerikeun wae maneh. Aya badega memerikeun wae maneh teuing boga panyakit diabetes teh gigih wae. Badega abdi kulon kadieu badega kadieu. Coba kabeh atuh lah. Mang ai jadi pengawal purupanghareup. Nyeta mang teu kieu wae den. Beser den ditu tadi kieu deui. Mang teh nya malum lah mang teh geus kolot den ditu den lah. Jadi mang teh boga panyakit diabetes naon? Panyakit gula-gula den. Sanes panyakit gula-gula mang panyakit gula tah eta den. Rumaos mang makan retikna sok rieu neng gula teh ditamul. Mang mah kajenteng teh dahar daripada teh dahar gula. Nya namulang gula bodas eh mang teh. Sareng meuli anu kitu we inuman anu berkemas-kemas. Sanes berkemas-kemas kemasan pengen teh eta men. Jadi mang teh minum teh eta deh lah. Botol intehan ning. Teh botol teh eta. Punten ena, abdi mah kitu rek. Jadi upami aya keamanan ka jisim abdi wae margi upami jisim abdi teu gagah perkasa, panginten moal kalaksanakeun atanapi moal menyerengan aden. Bener mang, lir bendra. Barang uja impal wesana. Ieu gangga trimuka barang ningali disap gedengeunana ieu pansawala. Sing horeng si mana horengin ieu teh nyata Dewi Perjiwati anu dianti-anti ti bihari ti daguan ti baheula. Mopok mangih korowong monyet naik di bareut raje. Aya jalan ku memuntas barang ningali binga sakalangkung. Hei manusia. Wah langsung ringkat. Sahak. Gogorowokan hei. Tesopan ke anak raja gogorowokan. Kabina-bina tinggi teh anak raja maka gogorowokan hei. Wani maka aing blok. Kabina tidak kopi tak. Ayo sari wajim topi aing. Mungker mang. Saya bulan. Ari mang sahanami aja. Oh aja semua nong terlalu panjang-panjang nami ah capek. Udah nenah. Misengit jangan dulu. Sengit kena ni, ada ronon ni. Iya. Ulah kaget. Datang neratang ademan. Datang neratang ademan. Mangkulengan rana saha sampean istilah ngenalkeun ngaran kaula Gangga Trimuka. Gangga Trimuka bener. Di mana anjeun kudu apa? Tekuru apa di mana kaula da kaula geus pasti apa aja. Ih. Anjeun apa ka kaula apa? Saha kaula anjeun pancawalalin. Ih. Kuninga ti mana? Ya pasti atuh sarota apa kana raja atuh. Mana raja pasti terkenal atuh. Geningan uninga ka kaula apa? anu gedengen pergi watilin. Bapak teh ngene ngeunian ka urang. Nang Nyai aya naon? Ari aing meni wono nanya. Ye, suat gemilu. Naon apa di babawa aja sakali-kali teh dipake atuh hayang dipake sakali-kali. Aya batur terkenal aya binto. Jadi milu teh? Nyari ka bantuan nungguan, apa nenungan mana ka hayang pan ku abi dibantuan. Ayo. Siap. Siap lah tenang. Aya naon anjeun ngageroan ka ulah kieu yeuh? Teh dibujung engana we. Ari nu gedengeun teh ta perjuati teh, leres teh teh. Garwa salila. Memang ieu pun bojo. Tua garwa. Iya. Gulis ya. Mua pati-pati dijantankan bojo ku kaulamun tegelis. Kamu kanu goreng mana mua? Ini yang ngomong siapa lah cici. Siapa yang aing ngomong na cacah jen cacah doi. Ah, tete goblok. Siya goblok. Bener nyarakan ke aing. Ah, peduli kuma aing iso. Emang lain nyarak siyan kuma iso. Bina-bina teing siyanya gimana yang pake bayu hangcip te siyan aing. Aing-aingnya ho. Bade naon naruskeun pumbojo kieu. Katelah hay anak raja mah bageur. Nya meureunan kitu saleh. Nya berehan. Nya maksana. Kumaha lamun eta pamajikan mana dipentak wae? Goblok. Kurang ajar. Cicing mang, dengeuna, Den. Ieu tuang garwa rek dipentak. Emangna ieu teh koe apem? Cicing teh ngomong sama jeung aing. Ya cinca, sangat ramai. Mau dibeja-beja? Nyir, gitu sih mah. Ini jangan bejakan ngaran, mau dibuasaan banyak oke sih teh. Ini nyawa ngaran lagi, teh sudi. Ini yang emang jemane yang ngahiji. Bangga juga kata pel gitu sih ya. Daripada sih atau hulu juga melon. Ini sih teh mau makan hulu. Cicing, cicing. Ini sih itu nyebut melon. Mina-mina teh, ngayang mina, kemana ini, mana teh jangan kain. Ieu teh anjeun teh heureuy apa kumaha? Henteu heureuy. Abat-abat tengkang. Tenang, Nyai. Ieu nu sebut begal teh. Ieu begal, begal teh nu kieu. Begal, begal lain begal. Tapi dina teuing. Kaula moal heureuy eta perkiwati rek dipentak ku kaula. Dipikeun syukur teh dipikeun, sia dipaehan koy. Emang lah, aing terusnya nyedo aja yang tiba lagi bisa aing lah. Sok, si aing mah cicido wae, pamajikan ngamak di ciduan, wae aing jempe. Kurang aja. Jung, belebu, jung kasar ngomong di siya. Mai, mai, esor, kenapa? Nah, aing mah di siya. Kurang aja, Nyai. Engkang. Mangker Nyai nyumput jempa pahancip, pahancip. Lan. Wayah na jaga pun bojo, tapi ulah diheureuyan. Mwah, mwah, mwah. Sampelak anjin ongawa make jeung hayang ka pamajikan patu hutang pati pada pati hutang gedang ti pada wirang sok aya gede-gede hutang jeung aing aing ni mana teh aing mah gede sa hutang ka Bang Emok. Ngapoy aing berjanji berjanji nangtung segala rupa mana era aing kurang ajar maju dina loka sok dina loka jeung aing sia kurang ajar mana era nu ngadupa mana era nu ngambek aing durungan naon sok sia lamun nyaho temenuan ini kurang ngajar maju senawa. Ayo mama mama ketinggalan Allah pawakil teteh Karawang ayo mama kurang ajar sya hutang pati bayar pati hutang urang urang maju wot Wah, siap. Wah, siap. Wah, siap. Wah, siap. Wah, siap. Lesotkan kunajar moa jik sia. Moa dilesotkan kuai. Hutang pati para pati hutang berarti para orang. Nek dimikirkan pamajikan mana? Moa bisa. Pamajikan aing ngar mana tu? Komo tesuni. Wiya. Wey. Wey. Modar. Celaka lah, dunungan dibalangkan. Di mana rag-rag naknya? Ampun, dunungan. Hei, Acip. Yang lain. Sudi goblok. Dunungan-dunungan Allah, aing. Usahkan jiwa raga handika kejaba pusaka ku dewe. Di belah mana dunungan nagrang nadeh lah? Aduh, anjir. Oh, cocos, anjir kena pipi. Anjir ketika, anjir kena jerawat. Alah, makani hiji-hiji na jerawat. Aduh, aing mah lebar. Ah, aing mah, ah, aduh mau kutu iya. Dan, mang, kena nak nak lagi luhur. Untuk mang, untuk kutuk ia. Untuk, nyanuhunnya itu kutuk ia mana? Beli kita ada yang kutuk ia. Itu kutuk uya ona mantan lawan. Bade di kumah ada? Bade di panah kuka ulama. Lan, di panah. Bade di panah? Ya. Ah hebat jadi malah kena mana mana. Percantan mang mana? Ada yang semanah mana? Itu mah reg-reg kemang lagi. Nya, mangai kaduh panah ke pengurin. Dipanahkan ku mangai nyata ke bagong. Bagong ngelok. Saya tukangan bagong ayah mitoha. Plus teka mitoha den. Didinya mang tragedi den. Mang nepika diusir ku mitoha den. Cuncurungan mitoha nepika ina. Mitoha tetap buka cuncurungan. Kasabat ku panah mang. Nya, utai atungiran pun punya mitoha abdita den. Nya dak mangai kapungkur kantos bajuang. Dina mangsa penjajahan Belanda. Bagian Oseh mang temen. Oseh teh naon ti Arab? Bala mah Oseh disebut teh. Eta teh Oseh ti Arab teh. Nya dak mang teh kapungkur komandan regu. Danru. Komandan regu. Muhun. Regu naon? Regu jalan-jalan den. Mamang we. Muhun mamang dak mang mamang we dak kumaden mariweuh. Haling urang panah itu buta. Yo mangga mangga den. Didoakeun ku mangga den cing salamet. Dina manahna den cing dipasian ka tentreman jiwa. Oge biasa ngange eta teh ning. Neng nong nang neng nong nang nang neng nong nang nong nang nang kitu den. Teh majikan nu tahlil mah. Oh saya mangga den. Eh bener kitu nya. Neng nong nang ning ning ning ning siapa dengar ojong anjing sih mah. Udah malahin gitu jengnya tewah, nyariin grup sih mah. Paling mah, gak usah ya bangga-bangga. Tunggu sih. Di hutang berang-berang rasakan kukola. Thank you.